Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, ada satu catatan tambahan yang kemarin berkaitan dengan perkataan penulis Al-Mulakhas Al-Fiqhi di bab sujud sahwi tentang ziyadatul aqwal. Maka di antara tambahan yang beliau nyatakan bermasalah adalah qira'atu atau qira'ati suratin fi raka'atain al-akhiratain min arba'iyah wa thalithah min al-maghrib, membaca surat di dua rakaat terakhir kalau salatnya itu empat rakaat atau rakaat ketiga di salat maghrib. Dia katakan jika hal tersebut dilakukan karena lupa, maka dianjurkan sujud sahwi. Ya, maka berkaitan dengan masalah ini, maka perkataan beliau mutlak semacam itu satu hal yang kurang tepat. Pembandingnya bisa kita jumpai di buku Shalatul Mukmin karya Syaikh Sa'id Al-Qahtani. Di Syaikh Sa'id mengatakan, wa amma salatul dhuhri khasatan faqad thabata ma yadullu ala annahu rubbama qara'a fi raka'atain al-ukhayyain ziyadatan ma'a suratil fatihah. Maka khusus untuk salat duhur, faqad thabata, maka terdapat hadis yang sahih yang menunjukkan kalau Nabi SAW rubama terkadang membaca di dua rakaat terakhir salat duhur ziyadatan, membaca bacaan tambahan di samping surat Al-Fatihah. Ini untuk khusus untuk salat empat rakaat untuk salat duhur terdapat dalil yang menunjukkan kalau membaca, kalau Nabi terkadang membaca ini, bacaan surat selain Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Dalilnya sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kami memperkirakan berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat salat duhur dan asar. Maka kami perkirakan berdiri beliau di dua rakaat pertama salat duhur itu sekedar membaca surat As-Sajdah. Wa hazarna qiyamahu, dan kami perkirakan berdiri beliau di dua rakaat terakhir salat duhur separuhnya surat As-Sajdah. Dan kami perkirakan berdirinya Nabi dua rakaat pertama salat asar itu sesuai dengan kadar, sama dengan kadar berdirinya Nabi di dua rakaat terakhir salat duhur. Dan di dua rakaat terakhir sholat asar itu separohnya. Dan lafaz yang lain ditegaskan tentang jumlah ayatnya, karena yaqra Nabi membaca di sholat duhur di dua rakaat pertama fikuli rokatin, setiap rokaatnya sekedar membaca 30 ayat. Ini rokaat pertama, rokaat kedua 30 ayat. Ini tentu surat Al-Fatihah sudah 7 ayat. Ini, maka sisanya ya, tentu cukup bacaan yang cukup panjang. Wa fi ukhrayain, dan di dua rakaat terakhir salat duhur Nabi berdirinya sekedar membaca qadra khamsa asrata ayatan, 15 ayat fi kulli rakaatin, di setiap rakaatnya. Di dua rakaat terakhir salat duhur 15 ayat. Padahal Al-Fatihah cuma 7, berarti beliau punya baca tambahan. Atau mengatakan separuh dari itu, yaitu separuh dari 30. Sedangkan di sholat asar, di dua rakaat pertama, setiap rakaatnya sekadar membaca 15 ayat. 7 ditambah yang lain berarti. Fi ukhoyain, dan di dua rakaat terakhir sholat asar, qadra nisfi dzalik, separuhnya 15 ayat, 7 ayat. Separuhnya 15 ayat, berarti kurang lebih 7 ayat, sama dengan hanya membaca Al-Fatihah. Hadis ini diatkan oleh Muslim, diberi judul babu qiraati fi dhuhri wal asri, bab tentang bacaan Nabi ketika sholat duhur dan asar. Kata Sa'id Al-Qahtani hafizahullah ta'ala, wa hadzal hadis yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra ahyanan bi ziyadatin ala al-Fatihah fil raq'atain ukhayyain min adh-dhuhri. Maka bisa kita simpulkan bahwa Nabi terkadang di dua rakaat terakhir salat duhur, rakaat ketiga dan keempat, terkadang membaca surat selain Al-Fatihah. Ya, maka tentu apa yang Nabi lakukan tidak mungkin kita katakan itu sebagai satu kesalahan yang menyebabkan perlunya sujud sahwi. Ya, maka di dua rakaat terakhir salat yang 4 rakaat, demikian juga rakaat ketiga dari salat maghrib, itu isinya cuma Al-Fatihah saja tanpa surat, kecuali salat duhur. Terdapat hadis sahih riwayat Muslim yang menunjukkan bahasanya Nabi terkadang di rakaat ketiga dan keempat itu membaca surat lain selain setelah Al-Fatihah. Karena dikatakan kalau Nabi membaca kurang lebih 15 ayat di rakaat ketiga dan keempat salat zuhur. Kemudian kita lanjutkan, qala al-musannifu hafizahullah taala, babun fi dzikri ba'da salati, bab tentang zikir setelah salat. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah zikran kathira, dengan ingat yang banyak, dan bertasbihlah memuji Allah bukratan wa asila, pagi dan sore. Dan secara khusus Allah memerintahkan untuk berzikir setelah selesai melakukan ibadah. Setelah selesai sholat 5 waktu, Allah katakan, fa'idha qadaitumus sholata, jika kalian telah menyelesaikan sholat 5 waktu, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, maka ingatlah Allah sambil berdiri, duduk, dan dengan sambil berbaring. Demikian juga firman Allah Ta'ala, faida kudiyatis salatu, jika salat Jumat telah diselesaikan, bertebarlah kalian di muka bumi, carilah rezeki yang merupakan karunia Allah, dan banyak-banyaklah mengingat Allah supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Maka di sini penulis memaknai wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun dengan zikir setelah selesai salat. Ya kan? Karena konteksnya demikian. Ya. Namun ada pandangan yang lain, pendapat yang lain tentang makna wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun yang ini diperintahkan setelah perintah untuk mencari rezeki. Bahasa yang dimaksudkan itu bukan zikir lisan. Ini akan tapi sebagaimana tafsir Sa'id bin Jubair, yang dimaksud dengan banyak mengingat Allah setelah perintah untuk cari rezeki di sini adalah memperhatikan aturan-aturan Allah dalam mencari rezeki. Itulah banyak mengingat Allah saat mencari rezeki. Maka orang berdagang dengan memperhatikan aturan-aturan Allah, tidak bohong, tidak sumpah palsu, tidak curang dalam timbangan dan semacam itu. Nah, itulah yang disebut dengan wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kata Sa'id bin Jubair, adapun orang yang mulutnya komat kamit bacaan dikir, namun dia curang dalam timbangan, maka dia bukanlah orang yang mengingat Allah. Maka kalau berzikir setelah selesai sholat 5 waktu, ya lebih pas cukup dengan An-Nisa 103. Faida qadaitum sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka ini dalil bahasanya zikir setelah selesai sholat tidak harus sambil duduk, boleh sambil duduk, sambil berdiri, sambil baringan. Ya, meskipun ya kalau sambil baringan nanti potensial malah tidur. Namun seandainya orang bisa mendisiplinkan dirinya, ya enggak apa-apa. Cuma mungkin sambil duduk itu lebih terjaga. Kemudian berdasarkan surat An-Nisa 103 ini, Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala mengambil istinbat, bahasanya jika kita jumpai hadis-hadis tentang dubur sholat, dan amalan yang diperintahkan setelah dubur sholat adalah zikir, maka yang dimaksud dengan dubur sholat di situ adalah setelah selesai sholat. Maka maknanya adalah idza qadaitumus sholata, setelah kalian selesai sholat. Sedangkan dubur sholat dalam hadis yang isinya adalah doa, maka itu artinya adalah sebelum salam. Namun dikir, dubur sholat isinya zikir, artinya ba'das salam. Kemudian Allah perintahkan untuk mengingat Allah setelah menyempurnakan puasa Ramadan, dan da'alah kalian sempurnakan hitungan Ramadan, dan takbirlah mengagungkan Allah karena hidayah yang Allah berikan kepada kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Allah perintahkan untuk berzikir setelah menyelesaikan kegiatan manasik haji. Maka jika kalian telah menyelesaikan manasik kalian, fadzkurullaha kadzikrukum aba'akum, maka ingatlah Allah sebagaimana kalian mengingat nenek moyang kalian atau lebih hebat lagi. Kenapa setelah selesai ibadah malah diperintahkan untuk berzikir? Hikmahnya wallahu a'lam, menutupi apa yang kekurangan yang terjadi dalam ibadah, menanakas kekurangan atau was-was. Dan yang kedua, untuk memberitahukan pada seseorang bahasanya dia dituntut, diperintahkan untuk melanjutkan zikir dan ibadah supaya dia tidak berprasangka bahasanya jika dia telah selesai beribadah, maka dia telah menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya. Dan zikir yang dituntunkan setelah selesai salat fardu wajib ayakuna ala sifatil waridah. Wajib sesuai dengan tata cara yang berdasarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikuti tata cara yang mengada-ada, yang bid'ah, yang dilakukan oleh sufiyah. Yang suka membuat amal-amal yang mengada-ada. Dalam Sahih Muslim dari Tsauban radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika insarafa min salatihi, ya selesai dari salatnya yaitu salam, dia beristighfar mohon ampun pada Allah sebanyak 3 kali kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai salat mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma lamani alima a'tait, ya tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau berikan, wala mu'ti alima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi apa yang tidak engkau beri, wala yang fa'udal jaddi minkal jaddu, dan tidaklah bermanfaat di sisimu dzal jaddi bagi orang yang punya kekayaan, minkal jaddu kekayaannya. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Az-Zubair radallahu anhuma, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tahlil di dubur setiap salat. Hina yusallimu, setelah mengucapkan salam. Tahlilnya biha ulail kalimat dengan kalimat sebagai berikut. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu, kami tidak menyembah kecuali padanya. Lahu ni'matu milik Allah lah ni'mat walul fadlu milik Allah segala anugerah. Walahu thana'ul hasanu, untuk Allah sanjungan yang baik. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Dikatakan oleh Muslim. Maka dubur sholat di sini maknanya setelah selesai salam. Ini karena setelah dubur sholat adalah zikir, apalagi ditegaskan dengan hina yusallimu. Kemudian di sini terdapat pelajaran dan faedah, bahasanya salah satu makna hin adalah ba'da. Hina yusallimu maknanya ba'da ma yusallimu, bukan pada saat. Hin sering kita terjemahkan dengan pada saat, tentu ini tidak bisa. Pada saat salam masa berzikir, ya. Maka hin di sini maknanya setelah. Kemudian dalam sunan dari Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengatakan di dubur salat subuh, karena masalah zikir berarti setelah salam, bahwa thanin rijlaihi, dan dia masih melipat kakinya, artinya sebagaimana posisi tasahud akhir, qabla ayatakallama, sebelum dia berbicara, dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, maka tercatat untuknya 10 kebaikan, muhyat, dihilangkan darinya 10 kejelekan, ditinggikan untuknya 10 derajat, dan dia pada hari tersebut sepanjang hari dalam penjagaan dari segala kejelekan dan penjagaan dari gangguan setan. Walayam bagi lidan bin an yudrikahu fi dzalikal yaum, maka tidaklah sepatutnya bagi dosa untuk bisa mengejarnya, menimpanya pada hari tersebut kecuali ila asyirk billah, kecuali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa-dosa dia terjaga dari segala dosa. Dosa-dosa tidak akan bisa mendekatinya. Kecuali jika dia menyekutukan Allah, maka itu akan menimpanya. Tirmidzi mengatakan hadis Hasan gharib sahih. Dan waradatan terdapat dalil bahasanya tahlil ini sebanyak 10 kali juga diucapkan setelah sholat maghrib. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah yang dihadkan Imam Ahmad. Dan hadis Abu Ayyub al-Ansari yang ada dalam sahih Ibnu Hibban. Demikian juga setelah selesai maghrib dan subuh, membaca Rabbi ajirni minan nar sebanyak 7 kali, karena hadis yang dihadkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Namun yang benar hadis ini adalah hadis dhaif. Didhaifkan oleh Al-Albani. Kemudian bertasbih setelah selesai sholat sebanyak 33, tahmid 33 dan takbir 33. Lalu genapnya 100 membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mengingat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bertasbih di dubur setiap salat, ya, karena ini tasbih zikir, maka dubur maknanya setelah salat. 33 tahmid 33 takbir 33, maka itu 99. Dan dia katakan supaya genap 100, la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah, laul mulku walal hamdu wa wa'ala kulli syai'in qadir, maka diampunilah dosa-dosanya meskipun sebanyak buih lautan. Dikatakan oleh Muslim. Kemudian baca ayat kursi, kemudian baca surat Al-Ikhlas, Falak dan An-Nas. Mengingat hadis yang dikatakan Nasa'i dan Taburani dari Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang membaca ayat kursi di dubur setiap sholat, yaitu setelah salam, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali karena dia belum mati. Karena syarat masuk surga mati dulu. Yakni lam yakun tidak ada antara dia dan masuk surga kecuali sekedar menunggu kematiannya. Dalam hadis yang lain, maka dia berada dalam jaminan Allah sampai sholat berikutnya. Dalam sunan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk membaca Al-Falaq dan An-Nas di dubur setiap sholat. Maka hadis-hadis yang mulia di atas menunjukkan disyariatkannya zikir-zikir di atas setelah melaksanakan sholat fardu. Dan pelakunya, orang yang mengucapkannya akan mendapatkan pahala dan pahala. Maka kita sepatutnya continue melakukannya, melaksanakannya sesuai dengan tata cara yang telah dituntunkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anati biha, dan telah kita melakukannya ba'da salami minas salati, setelah salam dari salat secara langsung, sebelum berdiri dari tempat yang kita salat di situ. Dan bisa kita urutkan zikir-zikir di atas dengan urutan sebagai berikut. Namun ini adalah urutan masalah zikir di sini bebas. Ini sekedar contoh. Dipakai boleh, tidak dipakai tidak apa-apa. Zikir setelah selesai salat yang ada urutannya cuma istighfar dan Allahumma antas salam. Yang ada urutannya dari Nabi. Setelah salam, kemudian istighfar, kemudian Allahumma antas salam. Setelah itu, mau ayat kursi dulu, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas dulu, kemudian tasbihnya belakangan atau tasbih dulu, tasbih tahmid takbir dulu, kemudian baru ayat kursi, juga tidak masalah. Atau Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas dulu, baru ayat kursi. Tidak ada aturan tentang urutannya. Maka ini sekedar contoh urutan. Namun bukan satu hal yang baku. Maka jika telah salam dari sholat, maka kita minta ampun pada Allah sebanyak 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa bika salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. dan ucapan la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah lahul mulku wa lalhamdu wa wa'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'ti'a lima manat wa la yang fa'udal jaddi minkal jad. Makna kalimat la yang fa'udal jaddi minkal jad, la yang fa'u'al ghaniya minka ghinahu. Kayanya orang yang kaya tidaklah bermanfaat membebaskan dia dari azabmu ya Allah. Karena yang manfaat baginya untuk selamat dari siksa Allah adalah amal saleh. Dan ucapan la haula wala quwata illa billahi la ilaha illallah wala na'budu illa iyyahu lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu tsana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahu din wa lahu karihal kafirun. Dan tasbih tiga-tiga, tahmid tiga-tiga, takbir tiga-tiga, dan kita katakan supaya genap 100. La ilaha illallah wa ta'ala syarikalah lalu mulku wa lalhamdu wa wa'ala kulli syai'in qadir. Setelah selesai salat maghrib dan salat subuh, kita baca 10 bacaan tahlil yang tadi telah kita baca. Kemudian kita katakan Rabbi ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Dan setelah kita selesai dari zikir-zikir di atas dengan urutan di atas, kita baca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas, kemudian Mu'awidzatain, Falak dan An-Nas. Dan dianjurkan agar bacaan ini, bacaan tiga surat ini, Al-Ikhlas, Falak dan An-Nas, diulang setelah selesai salat maghrib dan salat subuh sebanyak 3 kali. Kemudian pendapat penulis, dan ini semisal dengan mendapat Ibnu Utsaimin, demikian juga Ibnu Bas, dianjurkan tahlil, tasbih, tahmid, takbir setelah selesai sholat itu dengan suara yang keras. Namun keras sendiri-sendiri, lakin la yakunu bisautin jama'i, namun bukan berarti kur dan bareng. Namun masing-masing sendiri-sendiri bersuara keras, munfaridan sendiri-sendiri. Kemudian tidaklah yang dipakai untuk menghitung jumlah tahlil, jumlah tasbih, tahmid dan takbir adalah ruas-ruas jari. Karena jari akan dimintai, akan ditanyai dan diminta untuk bicara pada hari kiamat. Bagaimanakah dengan biji tasbih? Maka beliau katakan, dan mubah hukumnya menggunakan subhah, biji tasbih. Li'auda biha al-adhkar, untuk menghitung zikir dan berbagai macam tasbih. Namun ini mubah bersyarat, asalkan tidak ada keyakinan adanya keistimewaan tertentu pada biji tasbih. Kalau ada keistimewaan tertentu, wa karihaha ba'dul ulama, namun dalam masalahnya ada perselisihan, sebagian ulama mencela penggunaan biji tasbih. Kalau beliau memilih mubah, beliau sesuai Fauzan memilih mubah, demikian juga dan tidak dianjurkan, namun tidak dianjurkan. Ini pendapat sesuai Fauzan, demikian juga Ibnu Utsaimin, demikian juga Ibnu Baz. Hukum menghitung dengan biji tasbih mubah. Maka jika setelah selesai sholat ada yang berzikir dihitung dengan biji tasbih, maka ini bukan indikator dia tidak lagi salafi. Tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Karena sebagian orang menjadikan itu sebagai performance wajib. Ada tampilan wajib untuk yang mau jadi salafi tulen. Tidak memakai biji tasbih. Ini satu hal yang tidak benar. Ini sesuai Fauzan, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin berzikir dengan biji tasbih hukumnya mubah. Dan ada sebagian yang melarang, membencinya dan menganggap bahkan mengharamkannya, dan karena menganggapnya sebagai bid'ah. Ini kita jumpai, ini adalah pendapat Al-Albani di silsilah Da'ifah. Demikian juga pendapat Sebakar Abu Zaid di buku khususnya beliau, punya buku khusus asubahah ahkamuha wa tarikhuha. Kesimpulannya, beliau larang penggunaan biji tasbih. Demikian juga termasuk ulama yang sebelumnya, termasuk ulama yang memubahkan penggunaan biji tasbih adalah Abu Abbas Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian wa ini taqada, jika seorang itu meyakini bahasanya biji tasbih itu punya keistimewaan, maka penggunaan biji tasbih dia punya keistimewaan. Kalau berzikir pakai biji tasbih nanti ada keistimewaannya, maka penggunaan biji tasbih dalam hal ini menjadi bid'ah. Wadzalika, dalam tersebut contohnya adalah biji tasbih yang dipakai oleh orang-orang sufi kemudian dijadikan sebagai kalung di leher atau jadikan sebagai gelang di tangan. Nah, maka di samping ini adalah bid'ah, ada padanya riya. Karena pamer seakan-akan dulu saya orang yang rajin berzikir sampai biji tasbih saja di leher. Nah, biji tasbih saja jadi gelang. Bahkan dijumpai ada yang asik ngobrol sama temannya namun jarinya muterkan biji tasbih. Ini susah dipahami ini. Ini ngomong apa berzikir ini? Asik ngobrol kok tangannya muter itu apa tangannya bisa berzikir? Maka ada padanya riya wa taqallub dan tindakan memaksakan diri kemana-mana harus bawa biji tasbih. Ini padahal orang berzikir ya cukup dengan lisan tanpa dihitung bisa, mau ngitung pakai jari bisa, fleksibel saja, tidak perlu kemudian susah, oh biji tasbihnya ketinggalan akhirnya harus balik lagi, maka ditakalluf mempersulit diri sendiri dengan sesuatu yang tidak diperintahkan. Kemudian summa ba'dal faraq min hadhil adhkar, dan setelah selesai dari zikir-zikir ini bisa berdoa siron dengan suara pelan dengan isi doa terserah yang diinginkan. Karena doa setelah ibadah ini yaitu ibadah salat dan zikir-zikir yang besar manfaatnya ini ahra bil ijabah, layak untuk dikabulkan. Bahkan Ibnul Qayyim mengatakan mustahab untuk berdoa setelah selesai berzikir. Sebagaimana beliau katakan di Zadul Ma'ad. Namun berkaitan dengan masalah ini ada catatan yang disampaikan oleh penulis. Namun tidak perlu angkat tangan dalam doa setelah salat fardu ini sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Maka beliau nilai itu satu hal yang bid'ah. Namun angkat tangan, maka doa sambil angkat tangan setelah selesai sholat hanyalah dilakukan ba'dan nafilah, setelah selesai sholat sunnah, ahyanan, itu pun kadang-kadang. Ya, namun catatan dan persyaratan yang beliau sampaikan dan vonis yang beliau sampaikan di kalimat yang baru saja kita baca, satu hal yang perlu kita cermati, perlu kita telaah ulang. Kalau kita mengacu pada kaidah tentang kapan angkat tangan dalam doa dianjurkan sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Muthaimin di Syarah Arba'in, maka kaidahnya tempat-tempat di mana dalil menunjukkan dianjurkan untuk angkat tangan, maka angkat tangan. Kemudian yang kedua, kondisi-kondisi dalil menunjukkan tidak angkat tangan, maka tidak angkat tangan. Kemudian yang ketiga, jika tidak terdapat dalil yang menunjukkan tidak angkat tangan atau dianjurkan angkat tangan, maka hukum asal doa, doa permohonan, meminta sesuatu kepada Allah dengan angkat tangan. Dan bahasanya angkat tangan dalam doa permohonan min asbab ijabati doa, di antara sebab terkabulnya doa. Sebagaimana dalam hadis tentang orang yang safar dan lusuh pakaiannya dan angkat tangan, namun Allah tidak kabulkan doanya gara-gara makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram. Nah, kalau kita mengacu pada kaidah ini dan kita bawa ke kasus di sini, maka doa setelah zikir, setelah selesai salat, masuk di bab mana? Masuk dari tiga kategori yang disampaikan oleh Syaikh Utsaimin, ini masuk di kategori yang mana? Kategori A, kategori B, ataukah kategori C? Maka mengatakan ini tentu ini tidak termasuk kondisi di mana terdapat dalil yang tegas menunjukkan atau isyarat menunjukkan kalau Nabi tidak angkat tangan, atau indikasi tegas yang menunjukkan kalau Nabi angkat tangan. Tegas angkat tangan tidak ada, tegas tidak angkat tangan juga tidak ada. Maka jika demikian, maka ya masuk dalam kategori yang ketiga. Yang ini kata beliau adalah hukum asal pada doa masalah. Doa masalah, doa permohonan pada Allah pada dasarnya menggunakan dengan angkat tangan, dan itu adalah diantara sebab terkabulnya doa. Namun demikian pendapat penulis, dan pendapat penulis di sini sama persis dengan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala. Ya, kalau untuk yang setelah selesai salat fardu tidak boleh angkat tangan sama sekali. Namun kalau setelah selesai salat sunnah boleh kadang-kadang. Namun kalau pakai tiga kategori yang dibuat oleh Syekh Ibnu Taimin disimpulkan oleh beliau, maka fonis yang disampaikan di sini itu perlu dicermati ulang. Pasti ataukah tidak, ada kecenderungan untuk tidak atau kurang tepat. Wallahu a'lam. Kemudian doanya itu tidak perlu dikeraskan, namun dilirihkan, karena itu lebih dekat pada ikhlas dan kekhusyuan, lebih terjaga dari riya. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian orang di sebagian negeri berupa doa bareng-bareng setelah selesai sholat dengan suara yang keras plus angkat tangan, atau kalau ini bareng-bareng semuanya doa bareng, atau imam yang berdoa para hadirin cuma mengaminkan sambil angkat tangan, maka dua perbuatan ini kata beliau adalah bid'ah yang mungkar. Karena tidak dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sholat bersama para sahabat kemudian berdoa setelah selesai sholat dengan tata cara semacam itu, baik di sholat subuh, sholat asar, atau sholat yang lainnya. Dan tidak ada yang menganjurkan hal tersebut, tidak ada satupun imam yang menganjurkan hal tersebut. Ibnu Taimiyah mengatakan siapa menukil dari Imam Syafi'i dalam masalah ini, faqad ghalata alaihi, maka dia telah salah paham dengan perkataan Asy-Syafi'i. Maka wajib mengikatkan diri dengan terikat dengan apa yang Nabi ajarkan dalam masalah ini dan lainnya. Mengingat firman Allah Ta'ala, apa yang diberikan oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang Rasul larang berhentilah. Bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah adalah syadidul iqab, sangat keras siksaannya. Allah berfirman, sungguh ada pada diri kalian, ada untuk kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teladan yang baik bagi siapa saja yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Dan bab tentang salat tatawu. Ketelah bahasanya Rabb kalian subhanahu wa ta'ala mensyariatkan untuk kalian, untuk kita, di samping salat yang fardu, Allah syariatkan supaya kita mendekatkan diri kepadanya dengan salat sunnah. Maka salat sunnah termasuk amal ibadah yang utama setelah jihad di jalan Allah dan menuntut ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan salat-salat sunnah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, istaqimu walan tuhsun, hendaklah kalian istiqomah dan jangan dihitung-hitung. Dan ketahuilah bahasanya, sebaik amal kalian adalah sholat. Karena sholat itu memuat berbagai macam ibadah. Ada ibadah baca Quran, rukuk, sujud, doa, merendahkan diri dan menundukkan diri. Serta berdialog dengan Arab, subhanahu wa ta'ala, takbir, tasbih, dan sholawat untuk Nabi. Nah, sholat atau ada dua macam yang punya waktu tertentu disebut dengan nafilah muqayyadah. Tidak punya waktu tertentu disebut salat sunnah mutlak. Nah, salat sunnah jenis yang pertama banyak ragamnya. Sebagiannya lebih ditekankan daripada yang lain. Ya, salat tatawu yang paling ditekankan adalah salat gerhana. Dan salat istisqa, kemudian salat tarawih, kemudian salat witir. Nah, semua salat ini akan datang pembicaraan khusus tentangnya insyaallah taala. Maka poin berikutnya adalah bab tentang sholat witir dan ketentuan-ketentuannya. Maka kita mulai sekarang dengan membicarakan sholat witir karena pentingnya. Ada yang mengatakan bahwa witir adalah sholat sunnah yang paling ditekankan. Sebagian ulama yaitu Hanafiyah berpendapat witir hukumnya wajib. Berdosa jika orang tidak witir. Dan sholat yang diperselisihkan wajibnya tentu lebih ditekankan daripada sholat yang tidak diperselisihkan wajibnya. Maka kaum muslimin sepakat kalau sholat witir disyariatkan. Setelah sepakat, nah sepakatnya ini sunnah ataukah wajib. Maka itu diperselisihkan. Kalau itu disyariatkan, benar disepakati. Karena yang namanya disyariatkan adalah mustahab atau wajib. Maka tidak sepatutnya meninggalkannya dan barang siapa yang terus-menerus ditinggal meninggalkan sholat witir. Selama setahun itu tidak pernah sholat witir. Maka persaksiannya tertolak dalam peradilan Islam. Tidak boleh jadi saksi. Imam Ahmad mengatakan siapa yang meninggalkan witir secara sengaja. Fawarajulun su, maka dia adalah orang bejat. Ninggalkan sholat itu orang bejat. Gimana kalau ninggalkan selama waktu? Layam bari antuk bal syahadatu, tidak layak persaksiannya diterima. Dikutip dari Fatwa Ibn Taimiyah. Dan dia kelima Mawad dan Abu Dawud marfu'an, Nabi mengatakan siapa yang tidak witir maka dia bukan umatku. Dan witir adalah nama untuk rakaat yang terpisah dari rangkaian sholat malam sebelumnya. Maka jika sholat malam itu ada rangkaiannya, ada genapnya, kemudian ada ganjilnya, maka witir nama untuk yang ganjil. Yang terpisah dari sebelumnya. Atau nama witir juga diberlakukan untuk sholat 3 rakaat, 5 rakaat, 7, 9 dan 11 rakaat manakala semua rakaat tadi dilakukan bergandengan dengan satu salam. Maka istilah salat witir dipakai untuk dua pengertian. Nah, dua pengertian. Kalau orang tuh sholat 11 rakaat, yang terakhir 3 rakaat. Nah, 3 rakaatnya itu yang namanya witir. Dan kalau orang itu 11 rakaat langsung borongan. Dan langsung borongan 11 rakaat, maka ini semua namanya witir. Maka jika 11 rakaat ini misalnya itu dikerjakan dengan bisalamain, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terlebih ya maka witir digunakan untuk menyebutkan ya satu rakaat atau rakaat yang terpisah yang sendirian. Sini ya 11 rakaat, ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka yang namanya witir yang terakhir. Waktu pelaksanaan salat witir dimulai dari ba'da salatil isya akhira, setelah dilaksanakannya salat isya yang terakhir yaitu isya. Kenapa isya disebut isya akhirah? Karena membedakan untuk maghrib yang juga disebut isya, namun tidak disebut isya akhirah. Maka waktunya tidak mengikuti waktu isya, namun mengikuti sholat. Artinya seandainya sholat isya-nya dijamak dengan maghrib, ya maka boleh jadi ada sholat witir jam 6:30 malam, ya, atau bahkan jam 6 sore itu sudah witir. Kenapa? Karena dijamak. Ya, boleh jadi karena sakit atau karena hujan. Maka ya, maghrib isya karena hujan dijamak, habis isya witir sekalian pulang tidur. Ya, maka itu boleh itu witir meskipun boleh jadi baru jam 6 witir. Ya, karena mengikuti isya bukan mengikuti waktu. Wa istamir dan terus sampai terbit fajar. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Aisyah mengatakan di setiap malam Nabi pernah sholat witir. Nabi pernah witir awal malam, tengah malam, akhir malam. Namun yang jadi witir berakhir witir Nabi pada waktu sahar. Nabi pernah coba semua untuk menunjukkan semuanya boleh. Namun yang jadi amalan terakhir Nabi yaitu sholat witir di waktu sahur. Terdapat hadis dalam jumlah yang banyak menunjukkan bahasanya sepanjang malam adalah waktu untuk salat witir ilama qabla salatil isya kecuali sebelum salat isya dikerjakan, karena pengertian malam adalah ba'dal maghrib. Pengertian malam itu ba'dal maghrib sampai waktu subuh. Maka itu semua waktu witir kecuali sebelum isya. Maka siapa yang yakin bisa bangun di akhir malam, maka menunda witir sampai akhir malam itu yang lebih baik. Siapa yang tidak yakin bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah dia berwitir sebelum tidur. Inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ayyukum, siapa di antara kalian khawatir tidak bisa bangun di akhir malam?" Maka adalah dia witir bangun dan tidur. Siapa yang yakin bisa bangun di waktu malam, maka adalah dia witir di akhir malam. Karena sholat di akhir malam itu dihadiri oleh para malaikat dan itulah yang lebih utama. Maka qiraatu akhir lail maknanya di sini adalah sholat sholatun fi akhir lail. Qiraah di sini maknanya sholat. Sama persis bagaimana firman Allah wal Qur'an al-fajr, innal Qur'an al-fajri kana masyhuda. Qur'an al-fajr artinya salatus subah. Namun kenapa disebut salat subuh disebut ya? Maka ini penyebutan sebagian dengan makna keseluruhan. Sebagaimana ruku artinya salat, sujud bersujudlah kalian, maknanya sholat ini membaca, dan membaca adalah salah satu kegiatan dalam sholat. Nah, maka witir yang paling minimal adalah satu rakaat. Terdapat jumlah hadis yang membenarkan hal tersebut. Dan adanya itu witir sebanyak satu rakaat dari 10 sahabat Nabi. Ada 10 sahabat Nabi yang witirnya satu rakaat. Di antaranya adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Akan tapi yang paling utama dan lebih baik hendaknya salat witir itu didahului salat genap. Mayoritas witir adalah 11 rakaat atau 13 rakaat yang dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian salat 1 rakaat sebagai witir. Mengingat perkataan Ibunda Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika salat di waktu malam, beliau salat 11 rakaat. Dan beliau berwitir dengan 1 rakaat. Dalam lafaz yang lain, beliau mengucapkan salam setiap kali 2 rakaat dan berwitir dengan 1 rakaat. Ini cara yang pertama, 11 rakaat cara yang pertama. Cara yang kedua, yusri duha. Langsung bablasan. Nih, langsung terus. Sehingga bahkan tidaklah duduk tasawuf awal kecuali di rakaat ke-10. Di rakaat ke-10 duduk, namun tasyahud awal sehingga cuma tasyahud namun tidak salam. Dan berdiri di rakaat 11, setelah itu tasyahud dan salam. Pilihan yang ketiga, witir 11 rakaat ini dibaca, dikerjakan langsung yusri duha, langsung bablas, tidaklah duduk kecuali di rakaat ke-11, dan tasyahud dan salam. Ada tiga pilihan. Wasifatul ula afdal. Tata cara yang pertama itu yang lebih baik. Boleh juga witir 9 rakaat. Kemudian terus menerus dikerjakan sama 8 rakaat kemudian duduk. Setelah rakaat ke-8 kemudian membaca tasawuf awal dan tidak salam, setelah itu berdiri lagi. Lalu melaksanakan rakaat yang ke-9, setelah itu tasyahud akhir dan salam. Boleh juga witir 7 rakaat atau 5 rakaat dan tidaklah duduk kecuali di rakaat terakhir. Dan baca tasawuf dan mengucapkan salam mengingat perkataan Ibunda Ummu Salamah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwitir dengan 7 rakaat atau 5 rakaat, tidaklah beliau pisah di antaranya dengan salam ataupun omongan. Boleh juga witir 3 rakaat. Bisa caranya salat 2 rakaat kemudian salam dan salat rakaat ketiga sendirian. Boleh juga 3 tersebut berturut-turut. Nah, kalau witir 3 rakaat, rakaat pertama baca surat Al-A'la, rakaat kedua surat Al-Kafirun, dan rakaat ketiga baca surat Al-Ikhlas. Apakah perlu ditambah Al-Faqh dan Anas? Kemudian telah kita sampaikan tambahan Al-Faqh dan Anas diperselisihkan. Al-Albani Hasan, Ibn Bas, Da'if. Maka jelaslah dari mimamar dari penjelasan yang telah lewat, Anda boleh witir dengan 11 rakaat, 13 rakaat, 9, 7, 5, 3, bahkan cuma 1 rakaat. Maka sempurna yang paling unggul adalah 11 rakaat. Dan masih tergolong sempurna rendah 3 rakaat. Namun kalau cuma mujizik, ya yang penting sah witir, ya cukup 1 rakaat. Dan dianjurkan untuk kunut setelah rukuk dalam witir. Isinya berdoa kepada Allah sambil angkat tangan. Dengan mengucapkan Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah berikanlah aku petunjuk di antara orang-orang yang kau beri petunjuk. Dan seterusnya yang merupakan doa yang terkenal. Yang Nabi ajarkan pada cucunya Al-Hasan. Kemudian babun fi salati tarawih wa ahkamuha, bab tentang salat tarawih dan ketentuan hukumnya. Maka di antara yang disyariatkan oleh Nabiul Huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa petunjuk yang Nabi beliau syariatkan di bulan Ramadan yang penuh berkah adalah salat tarawih, yang dia adalah sunnah muakkadah, disebut tarawih karena orang dulu beristirahat setiap 4 rakaat. Kenapa? Karena bacaannya panjang-panjang. Apakah sekarang perlu istirahat? Jawabnya tidak. Apakah sholat sekarang yang dikerjakan tempat kita perlu istirahat, jawabannya tidak. Tidak ada motivasi untuk istirahat karena bacanya juga pendek. Li'annahum ilahnya, ilah istirahat adalah yutiluna sholata, karena mereka sholatnya panjang-panjang. Nah, wal hukmu yaduru ma'a ilatihi wujudan wa adaman, hukum mengikuti ilahnya. Istirahat itu dituntunkan karena ilah, karena sebab bacaan yang panjang-panjang. Lalu kalau bacaannya cuma 3 ayatnya paling banter setengah muka, nah, tidak ada alasan untuk istirahat. Kemudian dikerjakan berjamaah di masjid itu yang lebih afdal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat tarawih bersama para sahabat di masjid selama beberapa malam. Kemudian Nabi ta'akhara ani salati bihim, beliau tidak hadir untuk salat mengimami para sahabat karena khawatir diwajibkan. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi salat di masjid bersama dalam satu malam, kemudian salatlah bersama salat beliau sejumlah orang. Summa salat fil minal qabilah, kemudian beliau salat di hari setelahnya. Dan orang demikian banyak. Kemudian orang kumpul dari di malam ketiga atau keempat, namun Nabi tidak keluar. Ketika subuh tiba, Nabi mengatakan, aku telah tahu apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar rumah untuk menemui kalian, kecuali aku khawatir hal ini diwajibkan. Ya, dalam riwayat Bukhari, dan itu kejadian di bulan Ramadan. Dia telah dilakukan oleh para sahabat Nabi dan orang setelahnya, dan para ulama pun menerima sikap ini. Kemudian tentang pahala sholat tarawih bersama imam, Nabi katakan jika seorang itu sholat itu tarawih bersama imam sampai imam selesai, yaitu salam, maka tercatat untuknya sholat sepanjang malam. Dan sholat tarawih itulah yang disebut dengan qoma Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qoma Ramadana, siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Maka salat tarawih adalah sunnah yang valid, tidak sepatutnya seorang muslim meninggalkannya. Tentang jumlah rakaat salat witir, salat tarawih, maka tidak ada hadis tegas dari Nabi, sehingga al-amru fi dzalika wasi. Longgar saja. Mau 11 silakan, mau 23 yang itu sudah plus witir juga silakan. Yang penting kerjakan dengan baik, jangan ngebut. Ya. Ya, dikatakanlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, seorang itu boleh sholat witir dengan sholat tarawih dengan jumlah 20 rakaat. Sebagaimana pendapat yang terkenal, sebagai pendapatnya Imam Ahmad dan Syafi'i. Boleh juga 36, sebagaimana madhabnya Malik. Boleh juga 11 rakaat atau 13 rakaat. Dan juga pendapat Imam Malik di salah satu pendapatnya. Semuanya baik. Kemudian beliau katakan, takdir rakaat, memperbanyak rakaat ataukah mempersedikit, itu hendaknya idealnya berbanding lurus dengan lamanya berdiri atau pendeknya. Maka kalau mana yang terbaik, maka beliau kata Abu Labas Ibnu Taimiyah, apakah jumlah rakaatnya banyak ataukah jumlah rakaatnya pendek, mana yang terbaik beliau tergantung gimana pelaksanaannya. Kalau panjang-panjang, maka cukup 11 saja. Namun kalau pendek-pendek, nah seharusnya lebih banyak lagi. Itu pendapat beliau. Dan Umar radhiyallahu anhu tatkala mengumpulkan manusia agar bermakmum dengan Ubay, maka ketika itu Ubay salat dengan mereka sebanyak 20 rakaat. Dan riwayat ini, kalau Umar Itu kalau di masa Umar, Ubay sholat bersama makmum yang sebanyak 20 rakaat diperselisihkan status riwayatnya. Kalau Al-Albani dhaif, sebagaimana di buku khusus beliau yang judulnya Salatul Tarawih, kalau Syekh Ibn Baz derajatnya hasan. Dan para sahabat di antara mereka ada yang jumlah rakaat salatnya sedikit, ada yang banyak. Sedangkan batasan baku dalam masalah ini tidak ada nas tegasnya dari syariat. Maka banyak imam, yaitu imam masjid, ketika sholat tarawih, mereka mengerjakannya, mengerjakan sholat tarawih seperti sholatnya orang yang tidak punya akal. Sholatnya orang sinting, kata. Banyak yang sholatnya orang sinting. Karena tidak tumakninah dalam rukuk, dalam sujud. Sedangkan tumakninah adalah rukun sholat. Dan yang dituntut dalam sholat adalah hadirnya hati di hadapan Allah. Dan tersentuhnya hati dengan firman Allah yang dibacakan, dan ini tidaklah akan terwujud manakala ajalah tergesa-gesa yang terlarang. Maka sholat 10 rakaat namun bacanya panjang dan tumakninah lebih baik daripada 20 rakaat manakala beriringan dengan ketergesaan yang terlarang. Karena inti sholat dan roh sholat adalah hati menghadap Allah. Warubba qalilin khairun min kathirin, boleh jadi yang rakaatnya sedikit malah lebih baik daripada yang banyak. Sebagaimana tartil dalam artian pelan dalam baca Al-Quran lebih baik daripada cepat. Dan cepat dalam baca Al-Quran yang mubah adalah yang tidaklah terwujud bersamanya gugurnya satu huruf. Jika bacaan cepat tersebut menyebabkan gugurnya sebagian huruf karena cepat, maka itu tidak boleh. Dan itu terlarang. Maka jika seorang itu membaca dengan bacaan yang jelas, bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang yang sholat di belakangnya, maka itu satu hal yang baik. Allah mencela orang yang membaca Al-Quran yang tidak faham maknanya. Allah katakan, waminhum ummiyun, di antara mereka ada orang-orang yang awam, tidak mengerti isi kitab kecuali angan-angan. Yang dimaksud angan-angan sekedar membaca tanpa faham. Dan yang dimaksudkan adalah Allah menurunkan Al-Quran, atau maksud dari diturunkannya Al-Quran adalah faham maknanya dan mengamalkannya, bukan semata-mata dibaca. Intaha sekian perkataan Ibn Taimiyah. Maka sebagian imam masjid tidak salat tarawih sebagaimana sesuai dengan tuntunan. Karena mereka ngebut dalam membaca dengan ngebut yang merusak pelaksanaan cara baca Al-Quran sesuai dengan cara yang benar. Mereka tidaklah tumakninah ketika berdiri, rukuk, sujud, dan tumakninah adalah rukun dari arkan sholat. Maka mereka banyak para imam masjid itu mengambil tarawih yang jumlah bilangannya sedikit. Maka takumlah pada diri mereka jumlah rakaatnya yang sedikit plus ringannya sholat dan jeleknya bacaan. Maka ini adalah permainan setan. Wa hadza tala'ubun bil ibadah, maka ini adalah mempermainkan ibadah. Fayajibu alaihim, maka mereka wajib untuk bertakwa pada Allah dan memperbagus sholatnya dan tidaklah mencegah dirinya dan para makmum yang di belakangnya dari melaksanakan sholat tarawih sesuai dengan bentuk yang dituntunkan. Wafaqalul jami' lima fihi sholahu wal falak. Semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya untuk melakukan hal yang mengandung kebaikan dan keberuntungan. Ya, ada catatan kaki untuk kalimat ini. Sebagian mengeluarkan suaranya ketika membaca Al-Quran, ini salat, kasus salat tarawih di Arab Saudi, kharijal masjid, suaranya dikeluarkan keluar masjid pakai pengeras suara. Ini mengganggu orang-orang yang ada di sekeliling masjid. Dan ini satu hal yang tidak boleh. Maka ada fenomena salat tarawih semuanya bacaan imamnya dikeluarkan pakai apa speaker luar. Maka beliau katakan ini tidak boleh. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, siapa yang membaca Al-Quran sedangkan orang-orang sedang sholat sunnah, maka dia tidak boleh mengeraskan bacaannya dengan suara keras yang mengganggu mereka. Karena Nabi SAW pernah keluar menemui sahabat yang sedang sholat di masjid, maka Nabi katakan, wahai sekalian manusia, setiap kalian berbisik dengan Rabbnya, maka janganlah sebagiannya menjaharkan bersuara keras dalam bacaan. Sekian kutipan dari Majmu' Fatawa di jilid yang ke 16. Kemudian tadi catatan kaki ada yang kita lewati tentang sholat tarawih. Ya, maka istirahat itu tempatnya adalah setelah 4 rakaat ba'da kulli taslimatain, yaitu setelah ucapkan salam sebanyak 2 kali. Karena salat tarawih itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Demikian juga salat tahajud. Maka telah salahlah sebagian imam masjid yang tidak memiliki fikih, yang tidak salam setiap 2 rakaat dalam tarawih atau tahajud. Maka ini perbuatan menyelisih sunnah. Telah ditegaskan oleh sejumlah ulama. Bahasanya siapa yang berdiri rakaat ketiga dalam salat tarawih atau dalam salat tahajud, maka seperti orang yang berdiri rakaat ketiga setelah selesai salat subuh, artinya batal salatnya. Dan Syaikh Abdullah Aziz bin Baz punya risalah jawaban yang membantah pada mereka-mereka yang salat tarawih 4 rakaat dan menjelaskan kesalahan mereka. Ya, maka tentang tata cara sholat tarawih, beliau sampaikan pendapat yang beliau ambil harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, pendapat yang beliau yakini, ya, kalau ada rakaat ketiga maka itu batal. Dan ini adalah diantara hal yang berpendapat semacamnya adalah Syafi'iyah. Wallah alam, mungkin Hanabilah juga demikian. Namun ya, perlu diketahui ada pendapat yang memberikan keringanan 4 rakaat itu salam sekaligus. Di antaranya adalah An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim, dan beliau adalah Syafi'iyah, dan ini juga disepakati dan disetujui oleh Al-Albani di Salatul Tarawih. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'ana wa fa'na bima 'alam tana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, khusus untuk pagi hari ini tidak ada tanya jawab. Tanya jawab kita bisa disampaikan di esok pagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.